Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan puji syukur, maka marilah kita selalu mengucapkan puji syukur kepada Allah, karena Allah lah yang berhak dipuji, karena Allah lah yang berhak kita syukuri, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita kehidupan di dunia, merupakan anugerah yang terbesar yang kita dapatkan selama ini. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita memasuki ayat ke-89 dari surah Maryam, ayat yang sangat singkat, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Laqad ji'tum syai'an idda. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Kata-kata idda di sini merupakan kata yang klimak dari suatu kemungkaran dan kemaksiatan. Memang betul-betul puncaknya kata-kata yang dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, idda. Bahasanya, syai'an laqad ji'tum syai'an idda, dengan huruf qalqalahnya. Menandakan artinya ini adalah pekerjaan itu merupakan suatu pekerjaan yang sangat tercela. Maka dalam hal ini adalah pertanyaan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat anak, yaitu Isa, memiliki maksud tertentu. Tentu posisi anak biasanya sebagai kekuatan dan penolong dalam kesulitan atau pewaris setelah kita mati. Sedangkan Allah, Zat yang maha kuasa, yang maha kuat, yang tidak membutuhkan pertolongan dari siapapun, dialah yang abadi, tiada satu makhluk pun yang kekal bersamanya. Maka ayat yang kita kaji saat ini dengan menjelaskan bahwasanya tidak ada tawar-menawar tentang ketauhidan Allah subhanahu wa ta'ala mutlak, karena Allah tidak beranak, lam yalid wa lam yulad, dan tidak diberanakkan. Maka apa hal yang dapat kita ambil dalam pertemuan kita yang singkat ini? Yang pertama, Al-Quran telah menyebutkan dalam surah Al-Juz Amma dan dalam surah Maryam. Adapun Juz Amma seperti surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas ini artinya surat yang mana diturunkan supaya kita memurnikan ketauhidan kita, pure, murni kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa diturunkan ini? Dan kenapa diturunkan lagi dalam surah Maryam dan banyak ayat-ayat yang lain? Karena kehidupan manusia selalu mendominasi kepada kekufuran. Bahkan tingkat perkara yang sangat mungkar pun, seperti mereka mengatakan bahwasanya Nabi Isa punya anak, dan Nabi Isa sebagai Tuhan menurut mereka, dan menurut mereka juga dari Tuhan Nabi Isa tersebut ada mempunyai anak-anaknya Tuhan. Begitulah yang mereka sangkal, padahal tidak ada yang mengatakan itu dalam Al-Quran. Bahkan di dalam kitab-kitab Injil, di kitab Yohanes pun tidak mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu tidak pernah mengatakan bahwa diri Nabi Isa itu adalah Tuhan dan sembahlah saya. Karena ada sebuah dialog, yaitu tentang pendeta yang masuk Islam yang namanya Ahmad Didat yang sudah almarhum. Maka dalam dialog itu sudah disebutkan tentang hal tersebut, yang menepiskan tentang Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah yang Maha Esa. Begitu Ustaz Zainal. Ya, pendengar yang dimuliakan Allah, laqad jiktum syai'an idda, sungguh kamu sekalian telah membuat suatu yang sangat mungkar. Adanya kepercayaan bahwa Allah berputra itu merupakan penghinaan yang luar biasa terhadap Tuhan, merendahkan Tuhan sampai ke tingkat makhluk hewani. Bagaimana mungkin Khalik pencipta disetarakan dengan makhluk hewani? Makhluk hewani di sini digambarkan dengan mempunyai anak secara hubungan biologis. Ada lelaki, ada perempuan, berhubungan, jadilah anak. Itu adalah perbuatan makhluk hewani. Manusia bagian dari hewan. Manusia dan hewan sama-sama melakukan reproduksi, memiliki anak dan keturunan hasil hubungan antara lelaki dan wanita. Dan itu sangat mungkar terjadi pada Allah. Dan itu tidak mungkin terjadi pada Tuhan. Dan itu sangat merusak kredibilitasnya sebagai Khalik pencipta. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di sini, laqad jiktum syai'an idda, kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Idda, sebagaimana kata Ustaz Fajrul tadi, sesuatu yang sangat tidak logis, sesuatu yang sangat dikecam, sesuatu yang sangat tidak layak. Untuk itu layaklah mereka menghuni di neraka. La yamlikuna syafa'ah, orang seperti ini tidak layak ditolong. Alhamdulillah kita masih di dunia, masih diberikan Allah kesempatan untuk bertobat, masih diberikan Allah untuk kembali ke jalan yang benar, merupakan kasih dan sayangnya kepada kita sebagai umat manusia. Berpikir logislah bahwa Tuhan yang pencipta itu tidak layak untuk memiliki anak secara biologis. Kita semua anaknya dalam arti kedekatan, karena kita bertakwa kepadanya, beriman kepadanya. Inilah yang dipahami dari ayat 89 dari surat Maryam. Kita kembali kepada Ustaz Fajrul Haq. Ya, terima kasih kepada Ustaz Zainal yang telah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak dan tidak sangat ingin Allah Subhanahu wa taala itu dinomorduakan. Maka ketika dinomorduakan turunlah ayat ini, laqad ji'tum syai'an idla. Maka hal yang kemungkaran yang betul-betul pada puncaknya, yang betul-betul ingkar dengan apa yang kita miliki di dunia ini yang sudah Allah fasilitaskan, itu pun masih dinomorduakan. Itu pun masih tidak mau mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hal yang terparah di dalam kehidupan kita. Maka seperti yang disampaikan oleh Dr. Zainal Arifin, pantaslah orang itu tidak ditolong Allah Subhanahu wa taala karena telah menduakan Allah. La yamlikuna syafa'ah. Mereka tidak pantas ditolong, artinya tidak akan pernah mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti pada hari kiamat mereka tetap juga meminta tolong kepada Allah, tapi mereka tidak akan pernah diberikan hal tersebut. Maka dalam kesimpulan ayat ini yang perlu kita ambil adalah, marilah kita jauhi sifat-sifat yang mana menjadikan kita itu menduakan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak sangat senang. Banyak orang yang sholat tapi mereka tidak banyak keyakinan untuk meminta kepada Allah, lebih memilih kepada orang-orang pintar, kepada paranormal dan yang lainnya. Selama itu bentuknya, ibadahnya, perlakuannya, sikapnya itu meminta kepada yang bukan selain Allah, itulah yang selalu diwanti-wanti oleh Allah karena Allah sangat murka terhadap hal tersebut. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.